ومن يضلل فلا هادي له وأشهد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله أياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جمعة جمعة عزني الله أياكم merupakan suatu kepastian bahwasanya tidak ada seorang manusia pun selaku Bani Adam pasti pernah melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap bani Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah mereka yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa dan kesalahan yang muncul dari hamba bisa jadi disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, dikarenakan dia meremehkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Apakah dengan tidak melakukan kewajiban tersebut ataukah melakukan kewajiban tersebut, akan tetapi dengan pelaksanaan yang belum sempurna. Kemudian yang kedua, dosa-dosa dan kesalahan bisa disebabkan dikarenakan seorang hamba melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan istighfar sebagai sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beristighfar kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan mohon ampunlah untuk dosamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk beristighfar kepadanya. Bersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maka lebih-lebih lagi untuk kita, lebih pantas lagi untuk diperintahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membimbingkan kepada umatnya untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam satu hari 70 kali. Aksara min sabi'ina marrah, lebih dari 70 kali. Dan dalam hadis yang lain dari sahabat Al-Awar Al-Muzani radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni astaghfirullaha fil yami mi'ata marrah." Dan sungguh aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Dan inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan meminta ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Menerima Taubat. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, "Fakana sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an." Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengamalkan Al-Qur'an, yakni beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa yaqulu dzalika fi shalatihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut dalam salatnya. Yuktiru ayyakulla fi ruku'i wa sujudihi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan beliau banyak mengucapkan dalam ruku' dan sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala di sini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fakana sallallahu alaihi wasallam yuktiru ayyakulla fi ruku'i wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli." Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak untuk mengatakan dalam rukuknya dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Qur'an, yakni beliau mengamalkan perintah yang ada dalam ayat tersebut. Kemudian dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, atau setelah Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada hamba-hambanya untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan dan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, "Wa fil amri bil istighfari ba'dal hadzi ala af'ali ta'ati wal khairi fa'idatun kabirah." Dan di dalam perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adanya dorongan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan dan kebaikan, padanya terkandung faedah yang besar. "Wa dzalika annal 'abda mayakhlu min at-taqsiri fima umira bih." Yang demikian itu dikarenakan seorang hamba dia tidak akan lepas dari sikap mengorang-orangi dalam perkara yang diperintahkan kepadanya. "Imma alla yaf'alahu aslan." Boleh jadi dia tidak mengamalkan perintah tersebut sama sekali. "Aw yaf'alahu 'ala wajhin naqis." Ataukah dia mengamalkan amalan tersebut tapi dalam bentuk yang kurang. Fa'umira bi tarki'i dzalika bil istighfar. Maka dia diperintahkan untuk menutupi kekurangan tersebut dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memuji hamba-hambanya yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan pada akhir-akhir malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah di akhir-akhir malam. Berkata ulama ketika menjelaskan ayat tersebut, wa dzalika annahum yatahajjaduna wa ya'buduna Allah wa yarawna annahum muqassirun fayas'aluna Allah al-maghfirah. Yang demikian itu dikarenakan mereka melakukan tahajud, yakni salatul lail, wa ya'buduna Allah, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai peribadatan. Wa yarawna annahum muqassirun, dan mereka menganggap bahwasanya diri mereka masih kurang dalam mengamalkan amalan tersebut. Fayas'aluna Allah al-maghfirah, maka mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman majida. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum, merupakan perkara yang harus diketahui bahwasanya istighfar memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan istighfar adalah bahwasanya istighfar merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang melakukan kejelekan atau dia mendzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam hadis qudsi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu mencapai sepenuh langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Dan dalam ayat ini dan hadis tersebut, dalam ayat ini dan hadis ini, cukuplah menjadi pendorong bagi kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan keutamaan yang sangat besar dalam istighfar tersebut. Kemudian di antara keutamaan istighfar yang lain adalah bahwasanya istighfar merupakan sebab datangnya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku berkata, yakni Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya dengan itu Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Wayumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta-harta dan anak-anak kali, anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Kemudian di antara keutamaan istighfar yang lain bahwasanya istighfar merupakan penghalang yang akan mencegah turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu sebab yang akan menghalangi turunnya azab telah hilang dan tidak tersisa kecuali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qali hadza wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin.